Afwan, Ustaz, apakah ada salawat yang mengandung kesyirikan? Barakallahu fikum. Kalau salawat yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih, insyaAllah aman dari penyimpangan dan kesyirikan. Maka bersalawatlah kepada Nabi alaihissalam dengan salawat-salawat yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jangan ngarang sendiri, jangan bikin sendiri. Kalau sudah membuat sendiri, biasanya bisa salah, tergelincir, jatuh ke dalam bid'ah, atau muhdatha, atau bahkan kesyirikan. Bisa jadi. Nah, seperti semoga salawat kepada Nabi yang melepaskan segala ikatan. Nabi yang mendatangkan segala kebaikan. Nabi yang dengannya akan turun ini dan itu. Semua kepada Nabi. Padahal Nabi bukan Tuhan. Itu mengandung kesyirikan. Barakallahu fikum. Anda pernah dengar tentang posisi duduk ketika taklim di sebelah kanan itu lebih baik. Pertanyaan dari posisi ana atau posisi kanan Ustaz? Posisi antum. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, manakah yang lebih afdal? Orang yang banyak hafalan Qur'annya tapi tidak mutqin dengan orang yang sedikit hafalannya tetapi mutqin. Yang paling afdal adalah yang banyak hafalannya dan mutqin. Jadi jangan berbangga, saya walaupun sedikit tapi mutqin. Ya tambah, jangan sedikit. Sampai 30 juz, cuma 30. Enggak banyak. Barakallahu fikum. Sehingga berlomba-lombalah dengan kebaikan. Yang sudah lengkap bacaan hafalannya, masya Allah banyak, maka terus murojaah supaya semakin mutqin. Kamu yang sedikit tapi mutqin, tambah jadi banyak tapi mutqin. Nah, barakallahu fikum. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Afwan Ustaz, apakah boleh kita makan dari acara selamatan tahlilan? Setahu saya, wallahu ta'ala alam, makanannya tidak jadi haram. Makanannya tidak jadi haram. Tetapi masalahnya, kita tidak boleh ikut mendukung atau menyetujui sesuatu yang salah. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, apa hukumnya orang yang mengingkari eksistensi Dajjal? Apakah dia kafir? Tergantung. Kalau dia mengingkari dan tidak percaya pada hadis terang-terangan juhudan, maka dia kafir. Tapi kebanyakan mereka bukan mengingkarinya secara juhudan, tapi mereka berkata, iya saya percaya ada Dajjal, tapi Dajjal itu bukan makhluk yang begini-begini. Dajjal itu hanya pemahaman saja. Maka itu dhal. Sesat dia. Kemudian dia ide penyesat umat, apakah boleh disebut Dajjal? Pertama, hati-hati dalam menyebut seseorang dengan sebutan-sebutan. Jangan sampai kebablasan. Adapun kalimat Dajjal ketika disebutkan pada seseorang yang menyimpang biasanya bukan bermakna Dajjal seperti yang kita bahas tadi, tapi sebatas makna lughah, makna bahasa, artinya kadzab. Enam. Afwan Ustaz, berulang kali maksiat terus bertobat dan bermaksiat lagi dan bertobat lagi. Apakah tobat seperti ini tidak diterima? Tetap diterima oleh Allah SWT selama dia masih bertobat. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau sobatnya sungguh-sungguh. Apakah surga dan neraka yang dibawa Dajjal itu sama dengan surga dan neraka yang Allah siapkan untuk hambanya? Kan sudah disebutkan tadi, yang dibawa kelihatan seperti surga, padahal bukan surga. Yang dibawa neraka kelihatan seperti neraka, padahal bukan neraka. Justru yang neraka itu, kalau engkau dimasukkan oleh Dajjal dalam neraka Dajjal, kamu akan masuk surga. Sedangkan sebaliknya, ketika engkau masuk surganya Dajjal, engkau masuk neraka. Nerakanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Afwan Ustaz, apakah menara putih yang nantinya akan turun Nabi Isa itu telah ada diketahui oleh manusia nama letaknya? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi sebutkan di Damaskus, di Syam. Apakah manusia yang meninggal akan mungkin menyaksikan fitnah Masih Dajjal? Orang yang meninggal sebelum munculnya Dajjal berarti dia selamat dari fitnahnya Dajjal. Ustaz, apa yang dimaksud dengan dabbah dan apa itu jasasah? Ini perlu pembahasan tersendiri. Kalau gitu saya bawa saja. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita baca hadis-hadis tentang jasasah dan hadis-hadis tentang dabbah. Jasasah itu yang ditemukan ketika Tamim Ad-Dari terdampar di pulau yang enggak tahu di mana itu. Yang tidak jelas mataharinya, dari mana terbitnya, dari mana di mana terbenamnya. Apakah hukum membayar hutan di dalam masjid? Apakah termasuk jual beli? Kalau dia bayar hutang untuk bayar yang dibelinya kemarin, belum bayar, maka itu termasuk transaksi. Dan itu gak boleh. Ini yang kanan ini lebih afdol. Saya curiga kertasnya kok sama semua. Jangan-jangan satu orang. Apakah benar bahwasannya Lajjah Daimah mencabut tahdirannya atas Ali Hasan? Tidak tahu saya. Yang saya tahu justru Ali Hasan semakin terakhir ini semakin gawat. Gawat darurat. Apakah tetap sah sholat seseorang kalau ada tato di bagian anggota wudhunya? Kalau sholatnya mudah-mudahan sah. Masalahnya barakallahu fikum, bukan wudhunya. Masalahnya orang yang ditato tidak diterima sholatnya sekian dan sekian. Sehingga hendaklah bertaubat pada Allah Ta'ala. Kalau mampu dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak, ya sudah dengan taubat mudah-mudahan cukup. Karena misalnya terlalu banyak, kalau berbahaya, kalau dihilangkan bisa membunuhnya, ya jangan. Kecil sekali tulisannya. Masya Allah. Kacamata saya kurang tebal berarti. Allah Allah. Bagaimana cara untuk membantu menghafal Quran dan masing-masing punya metode sendiri-sendiri apa yang mudah baginya untuk menghafal. Ada yang mengajarkan, yakni pengalaman untuk menghafal Quran itu dengan mengambil pertama setiap ayat awal-awalnya, kalimat-kalimat awalnya untuk mengingat ayat kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini, sehingga dengan kalimat-kalimat itu kamu menghafal. Teruskan. Sudah hafal semua? Kamu tinggal melihat susunannya. Abis alladzina wattaqu, abis wattaqu, ini terus urutannya. Sudah selesai? Selesai. Itu satu halaman. Nah, untuk menghafal halaman yang satu dengan halaman yang lainnya, lihat pojoknya. Pojok atasnya. Halaman alladzina, halaman kadzalika, halaman begitu. Maka setelah diingat satu per halaman, dia mengingat halaman abis halaman alladzina, halaman kadzalika, halaman ini. Maka dia akan tahu urutannya satu per satu setiap halaman, dan kemudian tahu halaman berikutnya apa. Dia akan hafal dengan tahu tempat-tempatnya. Ayat itu di pojok atas. Ayat ini di ayat ketiga di halaman berikutnya. Nah, itu ada yang dicetak Qur'annya dengan awal-awal ayatnya berwarna merah. Karena metode tadi. Sehingga yang merah-merah saja kamu hafal untuk mengingat ayat-ayat tersebut urut-urutannya apa saja. Tolong jelaskan apa bid'ahnya aliran kelompok Mu'tazilah yang paling berbahaya. Mu'tazilah itu lebih mengutamakan akalnya daripada Quran dan Sunnah. Sehingga walaupun ada ayat, walaupun ada hadis, kalau enggak masuk akal akan mereka tolak. Itu kesesatan Mu'tazilah. Hanya saja kalau Quran ditolaknya dengan takwilan. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Ini enggak masuk akal ayat ini. Kalau hadis, mereka akan menyatakan walaupun sahih sanadnya, tapi dhaif matannya. Kenapa dhaif matannya? Bertentangan dengan akal. Itu mereka, Mu'tazilah. Sehingga mereka menolak takdir. Tidak percaya adanya takdir. Dan mereka menganggap orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka. Walaupun tidak kafir, tapi kekal dalam neraka. Itu Mu'tazilah juga. Tolong pendapatnya Ustaz, bagaimana supaya menjadi da'i ilallah yang sukses? Ma makna sukses? Kita berupaya untuk menyampaikan ilmu dengan ikhlas, mengajarkan tauhid, meluruskan tauhid, membersihkan tauhid dari kesyirikan-kesyirikan, mengajarkan sunnah, mengajarkan untuk mengikuti sunnah, ila akhirih. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pertanyakan apa maksudnya sukses, karena tidak berarti yang pengikutnya sedikit berarti enggak sukses. Tidak berarti pengikutnya banyak berarti sukses. Ukurannya bukan itu. Ukurannya hal balagta, apakah kau sudah sampaikan? Sudah, itu. Pengikutnya enggak ditanya berapa pengikutmu? Enggak ditanya demikian. Mengapa? Karena Nabi pernah diperlihatkan kepadanya para anbiya. Nabiyun wa ma'ahu rahtun wa nabiyun wa ma'ahu rajul war rajulan wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Pernah ditampakkan kepadaku nabi-nabi atau umat-umat. Ada seorang nabi yang bersamanya pengikut kurang dari 10. Ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang, dan ada nabi yang pengikut yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian aku melihat sawadun azim, satu umat yang besar. Aku kira itu umatku. Ternyata kata Allah, itu umatnya Musa. Walakin yandur ilal ufuk, lihatlah ke ufuk lain. Di sana ada umat yang lebih besar lagi. Innahum ummatuk wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Dari situ terlihat bahwa ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah kita katakan nabi itu tidak sukses? Berani mengatakan begitu? Tidak. Karena nabi itu tetap berupaya berdakwah, menyampaikan sudah maksimal. Dan Allah puji mereka. Mendapatkan lisan sidqin aliyah. Adapun pengikutnya sesuai dengan apa yang Allah berikan dari hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sehingga kalau ditanya bagaimana supaya menjadi da'i yang sukses di sisi Allah, jadilah da'i yang ikhlas. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bi'ilmin, dengan ilmu. Wa amalin, dan pengamalan. Sehingga dakwahnya tidak hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatannya. Kamu mengajarkan kebaikan, pengikutnya melihat kamu di atas kebaikan. Klop. Kamu juga berbicara baik, perbuatannya juga baik. Sehingga mereka mendengarkan ucapanmu, ikut, melihat perbuatanmu, ikut. Itu akan sukses di dunia dan di akhirat insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.